berkah serta rizkimu kembali. Nikmat manakah lagi yang harus ku ingkari? Ya Allah, taburi aku dengan iman dan lembut sabdamu. Ya Allah, tempalah kami dengan firman dan perintahmu. Ya Rabbi, pertemukan aku dengan Muhammadku. Ya Rabbi, ringankan dengan iman dan lembut sabdamu. Ya Allah, tempatkan kami dengan firman dan perintahmu. Ya Allah, taburi aku dengan iman dan lembut sabdamu. Ya Allah, berikan jalan